Please pay attention to the Buddha. Please pay homage to the Buddha by reciting the Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Melanjutkan pertanyaan yang berikut. Yadav, in your previous Dhamma talk, you have mentioned that the wrong livelihood or Miccha Ajiva for lay people. What is the Miccha Ajiva for a bhikkhu? Yadav, dalam Dhamma Desana yang baru lalu, Anda telah menyebutkan penghidupan yang salah bagi seorang umat awam. Bagaimana dengan penghidupan yang salah atau Miccha Ajiva bagi seorang bhikkhu? I had explained Miccha Ajiva for lay devotees in one of my previous Dhamma talk. Some meditators, they also want to know Miccha Ajiva for bhikkhus, bhikkhunis, samaneras, samaneris, and sekamanas. There are many sekabdas. Among many sekabdas, last night I had told you one sekabra parajiga. Great sarjora, mahajora. Without attaining Mega Phala Jhana, if they confess, they had already attained Mega Phala Jhana, etc. Such type of Musawada, telling lie, is greatest lie. Cheating many, many people. Or gaining of four types of requisites. So this is not good. This is one type of Miccha Ajiva. Another type is bhikkhus and bhikkhunis, samaneras and samaneras, sekamanas, they all must follow Vinaya rules. So Vinaya rules are for bhikkhus and bhikkhunis only. It is true. It is exceptional. For example, bhikkhus must eat the food which had already been offered by lady bodhis or samaneras, etc. But samaneras and samaneris, it is not necessary to be offered. This is one exceptional. Bhikkhus and bhikkhunis, they must not cook. This is Buddha already prohibited. But samaneras and samaneris, they can cook. This is also one exceptional. So there are only a few exceptionals only. Except these few exceptionals, all Vinaya rules for bhikkhus and bhikkhunis, samaneras and samaneris also must follow those Vinaya rules. This is already decided in commentary and sub-commentaries. Jadi dalam Dhamma Desana yang lalu kita sudah membahas tentang penghidupan yang salah bagi seorang umat perumah tangga. Nah, bagi seorang biku atau seorang samanera atau seorang sikamana, itu pun sesungguhnya juga ada penghidupan, ada disebutkan penghidupan yang salah. Jadi dalam Dhamma Desana yang lalu juga kita sudah menyebutkan cukup banyak sikapada atau peraturan latihan bagi seorang biku. Salah satunya disebutkan bahwa adanya peraturan parajika, di mana salah satunya seorang biku, dia sebagai seorang mahacora, sebagai seorang mahamaling. Jadi tanpa mencapai, tanpa memiliki magapala, belum mencapai magapala atau mencapai jana, lantas dia mengakui dia sudah memilikinya, dia mengakui dia sudah mencapainya. Maka musawada atau ucapan bohong demikian merupakan suatu ucapan bohong yang paling besar. Dan tentu saja tujuannya tak lain tak bukan adalah menipu umat awam agar mereka bisa mendapatkan empat kebutuhan hidup yang berlimpah. Itu adalah satu mata pencaharian yang salah bagi seorang biku. Kemudian yang kedua, yang lain adalah bahwa para biku, bikuni, samanera, samaneri perlu juga menjalankan peraturan winaya. Jadi bukan hanya para biku dan bikuni saja yang perlu menjalankan peraturan winaya. Memang ada sejumlah peraturan winaya di mana itu hanya berlaku untuk para biku. Misalnya untuk makan, setiap makanan, semua makanan yang akan dimasukkan ke dalam mulut seorang biku harus diserahkan entah oleh seorang umat awam atau oleh seorang samanera atau samaneri. Nah, itu memang hanya berlaku untuk para biku dan bikuni. Jadi para samanera tidak, makanan untuk para samanera tidak perlu diserahkan langsung. Kemudian para biku dan bikuni juga dilarang untuk memasak. Ya. Tetapi bagi seorang samanera atau samaneri, mereka boleh memasak. Jadi ada beberapa peraturan di mana hanya berlaku untuk para biku. Tetapi secara umum boleh dikatakan bahwa winaya, peraturan dalam winaya juga perlu dijalankan oleh para samanera atau samaneri. Ini disebutkan di dalam Attakatha atau dalam Tika, dalam kitab komentar atau ulasan maupun kitab subkomentar. Relating to this problem, in particular, there is one winaya rule. Yobana bhikkhu anubha sampanna sa uddari manusa dhamma parojjaya buddha samai pajitya. Pajitya offense, this is a Buddha. Strictly prohibited. Bhikkhu who had already attained jhana in Magapala, he must not tell his experience to samaneras, samaneris, and lay devotees. If a bhikkhu tell, if he actually already attained jhana Magapala, then this is pachitya offense. This is also prohibited. So, by telling their own true experience to lay devotees, there is also apadi, pachitya apadi. Another problem is lay devotees will offer different requests. Oh, this is a very noble one. This is a very noble one. In this way, they will offer, expecting such type of offerings if they tell their experience. This is problem. This is also one type of mecha ajiva, wrong livelihood. In the same way, samniris, sekamanas also must not do. Bhikkhunis also must not do. In the same way, Buddha prohibited. Because of this reason, when we are doing interview, at the time, in front of samniras or lady bodies, I don't want to do interview to the bhikkhus. So, but if they had already attained jhana or any noble stage, it is direct opposite to this vinaya rule. Because of this reason, I usually do not do for those who are successful in meditation practice to interview in front of samniras or in front of lay devotees. Di dalam peraturan winaya, sehubungan dengan hal ini ada sebuah peraturan pacitia yang termasuk peraturan di mana para bhikkhu dilarang keras untuk melanggarnya. Dikatakan bahwa bagi seorang bhikkhu yang sudah mencapai maghapala, yang sudah memiliki jhana, siogyanya tidak memberitahu pencapaiannya ini atau pengalamannya ini kepada samanera, kepada para samaneri, kepada umat awan, kepada mereka yang belum diupasampada. Walaupun mereka sudah betul-betul mencapai tingkatan demikian, walaupun sudah betul-betul sudah mencapai maghapala, juga mencapai jhana, jadi mereka menceritakan hal yang benar, tetapi ini tetap melanggar peraturan winaya. Karena dengan menceritakan hal-hal demikian, maka umat nanti orang lain akan memberikan persembahan. Oh, ini orang suci, ini orang yang sudah mencapai Arya. Nah, apabila sang bhikkhu atau bhikkhuni, mereka misalnya mengambil, atau para samanera, samaneri, mereka mengambil atau menggunakan barang-barang hasil demikian, maka itu pun merupakan suatu mata pencaharian yang salah. Oleh karena itu, ketika wawancara, kalau ada bhikkhu melaporkan pencapaiannya, kemudian di sampingnya ada para samaneri dan umat awam, biasanya saya tidak membolehkan para bhikkhu untuk menceritakan hal-hal ini. Jadi saya tidak membolehkan para bhikkhu menceritakan pengalamannya di depan para samanera maupun di depan umat awam. In this case, you should differentiate. If a bhikkhu or bhikkhuni or samnera or samniri tell untrue stories about his or her own experience, this is parajika. If they tell the true story means they had already attained jhana, magga, and phala. If they say this true story, this is pacitya. So in this way, Buddha prohibited not to tell. There is also another major ajiva. For bhikkhus, bhikkhunis, samniras, and samniris, as well as sekamanas, Buddha prohibited one vinaya rule. You must not ask anybody who is not your related, as well as who do not invite you to tell any prerequisites. So this is, if you tell such and such person who do not invite to you to request prerequisites, If you ask such type of persons, then you will be there will be pachitya apati, as well as this property is long-lived. This is also mecha ajiva. If they use such type of requisites, this is also one type of wrong livelihood, mecha ajiva. Jadi kita harus membedakan antara seorang bhikkhu atau samanera yang menceritakan pencapaiannya tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah parajika. Sedangkan kalau dia menceritakan pengalamannya yang sungguh-sungguh dia telah capai, itu tetap merupakan suatu pelanggaran pachitiya. Dan itu dilarang oleh Sang Buddha. Kemudian ada yang lain lagi, yaitu para bhikkhu samanera, para bhikkhu bhikkhuni samanera, samaneri dan sikkhamana dilarang untuk minta sesuatu kepada orang yang bukan anggota keluarganya, yang tidak ada hubungan family dengan dirinya, atau meminta kepada seseorang yang sebelumnya tidak memberikan pawarana kepada beliau untuk meminta empat kebutuhan hidup. Jadi kalau misalnya dia minta sesuatu kepada umat yang bukan familinya, yang belum memberikan pawarana kepada dia, maka dia melanggar peraturan pachitiya. Barang yang diperoleh itu pun tidak sesuai dengan dhamma, tidak benar. Dan itu merupakan contoh yang lain lagi, micca ajiwa, yaitu penghidupan yang salah, yaitu mendapatkan kebutuhan hidup dengan cara yang salah. Yeah, there is another problem. Many visitors, when they visit to see me, they ask me, please do blessing. Previously, I do not understand what is blessing. Then I ask some persons, what is the meaning of blessing? They ask, they want to gain their own business, successful business. So because of this reason, blessing, how they must do blessing? Or inside the one flower, one cup, they put maybe wada, etc., and they put some flowers, and they do like that. Oh. For what? For successful their own business, for their own successful business. Because Buddha prohibited this already, not to do. If a bhikkhu do in this way, if the lady bodies offer different types of requisites, such requisites are long-lived. If they use, this is also one type of mecha ajiva. So you should understand, not to ask, please do blessing. However, there is another problem. One day I told one tiger, we do not do blessing, but we chant prayer only, Buddha Burmese prayer, chanting prayer only. Now every day chanting prayer. Every day chanting prayer. Very difficult, very difficult. Masalah yang lain lagi, ada sejumlah pengunjung yang datang ke sini, mereka minta untuk blessing. Semula saya tidak paham apa yang dimaksud dengan blessing. Saya tanya ke yang lainnya, umat yang lain, apa itu blessing? Katanya untuk mendapatkan keberhasilan bisnis. Dengan cara, ya biasanya mereka menaruh air dalam apa suatu wadah, kemudian di dalamnya ditambahkan bunga. Lantas untuk apa barang-barang demikian? Katanya untuk sukses dalam bisnis, demi keberhasilan. Nah, ini sesungguhnya dilarang oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, jangan melakukannya. Kalau seorang bhikkhu melakukan ini, kemudian lantas umat memberikan persembahan kepadanya, maka barang-barang yang diperoleh dengan cara demikian, itu pun merupakan suatu mata pencaharian yang salah. Ini termasuk salah satu miccha ajiwa. Oleh karena itu, diharapkan para umat tidak minta bhikkhu untuk melakukan hal-hal demikian. Kemudian, ya, setelah itu saya memberitahu Dayaka, para Dayaka, bahwa kami para bhikkhu tidak melakukan blessing seperti ini. Kami hanya membaca parita. Nah, masalahnya sekarang hampir setiap hari saya diminta baca parita. There is another problem. Buddha permits to ask parents to any requisite, four requisites. But there is, in ancient time in Myanmar, there is one famous, very famous Mahathera. In ancient time in our Myanmar, usually many Mahatheras use clay bowl. But they must use this very carefully. If they do not use carefully, if they attack something, then it will break into pieces. So because of this reason, one day that Mahathera wants one clay bowl, but very cheap. Although it is cheap, he don't want to ask any other person. So he want to ask his mother. Mother, I want one type of clay bowl. Then his mother told, you should ask to your father. You should not ask to me. Oh, this is a great problem. Then Mahathera do not tell anything. For a few years later, again, Mahathera asked to his mother, I want to get one clay bowl. You should ask to your father. Again, his mother told, second time. Then few years passed. Then few years later, again he asked to his mother, Mother, I want one clay bowl. You should tell to your father. At that time, Mahathera asked, this father is really my father or no? He had a lot of doubt. My real father or not, he asked at the time. So many Mahatheras, they obey Vinaya rules very strictly. So at the time, his mother told, your father is your own real father. At the time only he asked this clay bowl, because without relative, we must not ask. If one person is not our relative, we must not ask anything to him. If he does not invite to ask. Kemudian masalah yang lain adalah bahwa Sang Buddha membolehkan para bhikkhuni untuk minta barang kebutuhan hidup kepada orang tua mereka atau kepada keluarga mereka. Tetapi di zaman dulu di Myanmar ada seorang Mahathera yang terkenal. Beliau waktu itu menggunakan pata yang terbuat dari tanah liat. Dan biasanya kalau untuk menggunakan tanah liat, pata yang terbuat dari tanah liat, itu harus menggunakannya hati-hati, dengan sangat hati-hati. Sebab kalau tidak, nanti bisa pecah. Suatu hari, Mahathera tersebut, dia mendapatkan sebuah dia mendapatkan sebuah pata yang terbuat dari tanah liat yang sangat murah. Nah, oleh karena itu dia mungkin ingin menggantinya, lantas minta kepada ibunya sejenis pata yang terbuat dari tanah liat juga. Lantas ibunya mengatakan, Anda minta saja ke ayah Anda. Setelah beberapa tahun, Sang Mahathera, dia minta lagi kepada ibunya. Ibunya menjawab lagi, Anda minta saja ke ayah Anda. Beberapa tahun kemudian, Sang Mahathera minta lagi ke ibunya. Dan ibunya sekali lagi mengatakan, mintalah kepada ayah Anda. Karena Sang Mahathera ini dia sangat seorang yang sangat hati-hati, sehingga dia bertanya kepada ibunya, apakah ayah yang Anda sebutkan tadi itu adalah sungguh-sungguh ayah saya atau bukan? Jadi dalam hal ini dia ragu-ragu juga, apa itu betul ayahnya atau tidak. Karena dia takut kalau bukan ayah yang sungguh, ayah yang sungguhan, maka dia pun akan melanggar peraturan Winaya. Lantas ibunya mengatakan, itu adalah ayah, sungguh-sungguh ayah Anda. Lantas dia, Mahathera tersebut, mintalah pata kepada ayahnya. Jadi kalau seorang biku atau bikuni memerlukan sesuatu kebutuhan hidup, dia tidak boleh minta kepada mereka yang bukan, yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan dia, kecuali ada penawaran dari umat, ada pawarana dari umat, maka dia boleh meminta. There is another problem. A bhikkhu must not give any requisite to lay devotees except spirits. He can serve his spirits. He can give to his spirits food, medicine, flower, etc. Flower to offer Buddha only. Then he should not give to other people who are, except mother and father, other people he should not give food or medicine or flower, etc. Any requisite he must not give. If he give, then if he, they return different offerings to that bhikkhu. Oh, this bhikkhu is very good. He gave me a lot of medicines, he cured our disease, etc. In this way, they return many requisites. These requisites are long-lived. If that bhikkhu used, this is also one type of mecha ajiva. This is also vinaya rule. Kemudian ada masalah yang lain lagi. Seorang bhikkhu atau bhikkhuni tidak boleh memberikan sesuatu kepada seorang umat awam, seorang umat berumah tangga, kecuali kepada orang tuanya. Jadi kepada orang tuanya dia boleh memberikan obat-obatan, memberikan bunga untuk dipersembahkan ke altar Sang Buddha. Tetapi untuk umat yang lain dia tidak boleh memberikannya. Jadi apabila dengan memberikan sesuatu kepada umat, lantas umatnya mengatakan, oh Bante ini baik sekali, oleh karena itu dia dia akan memberikan persembahan yang lebih banyak lagi kepada sang bhikkhu. atau dia akan memberikan suatu imbalan untuk bikunya juga. Maka sesuatu yang diperoleh dengan cara demikian, itu pun tidak sesuai dhamma, itu pun melanggar winaya, dan itu pun merupakan suatu mata pencaharian yang salah. Jadi dia mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar, dan inilah salah satu aturan yang lain lagi. Therefore, you should remember. You should take care. You must never ask to the bhikkhus to explain bhikkhus experience. Never ask. If you see any bhikkhu or samlira or samliri, say bhikkhu bhikkhu ni samlira samliri. Again, you should not ask any requisites. Bhante, please give me such and such medicine. Please give me such and such requisites, etc. You should not never ask. If you ask, bhikkhu also do not understand vinyaru, if they may give that medicine or that requisite. Then, throughout the life, you should not offer any requisite to that bhikkhu or bhikkhuni or samlira or samliri. If you offer, this requisite is a long life. Not only for that bhikkhu or samlira or samliri or bhikkhuni. All bhikkhus and the whole sangha member should not use such type of requisite. So please notice this problem. Oleh karena itu, kalian perlu hati-hati. Jangan mencoba-coba untuk bertanya kepada seorang bhikkhu tentang pengalaman meditasinya. Jadi, termasuk juga para samanera. Juga terhadap para bhikkhu dan para samanera, kalian seyogianya jangan misalnya minta madu misalnya dan lain sebagainya. Jadi jangan berusaha untuk minta, karena kalau bhikkhunya misalnya dia memberikan madu kepada kalian, maka madu tersebut tidak boleh lagi dipersembahkan kepada bhikkhu tersebut, termasuk juga kepada semua anggota sangga. Jadi sesuatu yang sudah diberikan oleh bhikkhu kepada para umat, itu tidak boleh lagi dipersembahkan kembali kepada para bhikkhu. Now we are promoting our Buddha Sasana. Do you want to see prosperous of your Sasana? If you have such type of intention, you should not destroy your sasana. What is the sasana? Sasana means the admonish of our Buddha. This is the sasana. What is the admonish of Buddha? In brief, sila, samadhi, and vinaya. These are the admonishment of our Buddha. So we should not spoil this admonish. Sila is especially for bhikkhus, bhikkhunis, samlira, samliris, vinaya rules. Jadi kalau kalian mempunyai niat agar Buddha Sasana berkembang, kalian mempunyai niat agar Buddha Sasana tidak mengalami kehancuran, ajaran Sang Buddha tidak mengalami kehancuran, maka kalian harus menjaga ajaran tersebut. Apa ajaran Sang Buddha? Apa itu Buddha Sasana? Buddha Sasana adalah tentang sila, tentang samadhi, tentang panya. Jadi kalian seyogianya tidak merusak sila, samadhi, dan panya tersebut. Apa yang dimasukkan dengan sila? Sila itu mencakup juga winaya untuk para bhikkhu, bhikkhuni, samanera, samaneri, dan sikkhamana. There are many other problems, not only one. These problems are mentioned in Vinaya rules as well as in suttas. When the Buddha prohibited such problems in Vinaya rule as well as in suttas, they are very important for promoting our Buddha Sasana. Because of this reason, in Mahacaddari Saka Sutta of Upparipanasa Majjhima Nikaya, Buddha explains about partially Santaipo Mecha Ajivas. So this Mecha Ajivas also you should understand. I will explain this Mecha Ajivas. Number one is there the Buddha says, what bhikkhus is wrong livelihood? What is wrong livelihood? Then Buddha says, Sikkhamin, kuhana. They show wonderful bodily actions, etc. Kuhana. One speaks and acts so as to invite admiration and devotion. By assuming a particular kind of deportment, and one speaks of one's own practice, one's own experience. This is one type of kuhana. So, one going slowly they move, showing they are actually really practicing samatha and vipassana. They want to show others, so pretending like that, they go slowly one by one, maybe seeing downside. But if maybe it's right, no, I do not dwell in Indonesia. In Burma, on the Shwiragong Pagoda platform, they are doing like that, with bold. If someone offer money, they pretend not to see. They go one by one. So such type of particular actions, Buddha don't like to do like that. To gain admiration, to gain their offerings. So such type of, they should not reveal their practice. Because of this reason, some meditators, they ask me, in your power center, many meditators are not doing slow motion. Why? Oh, we practice in a regular way, in this way I explain only, because we don't want to criticize others' practice. Jadi sesungguhnya masih banyak lagi hal-hal yang lain. Jadi bukan hanya satu saja. Cukup banyak disebutkan di dalam banyak sutta. Jadi Sang Buddha memberikan sejumlah larangan, baik di dalam sutta maupun winaya, karena itu penting untuk kelangsungan dari ajaran Sang Buddha. Di dalam salah satu sutta, di dalam Majjhima Nikaya, yang disebut sebagai Mahacattarika. Mahacattarisaka Sutta. Sang Buddha ada menyebutkan sejumlah mata pencaharian yang salah bagi seorang bhikkhu. Yang pertama disebut sebagai kuhana, yaitu memperlihatkan sikap jasmani tertentu untuk menarik simpati. Jadi dalam rangka untuk menarik penghormatan dari umat, lantas bhikkhunya itu memperlihatkan sejumlah sikap tertentu, misalnya jalannya seolah-olah sangat perhatian, kemudian seolah-olah dia sedang mempraktikkan samatha vipassana dengan sungguh-sungguh. Nah, kami tidak tahu di Indonesia bagaimana, tetapi di Myanmar, terutama di seputar Swedagon Pagoda, itu ada sejumlah bhikkhu, mereka berdiri diam, kemudian pura-pura sedang meditasi, menutup matanya, lantas ada umat memberi uang ke dalam patanya, lantas dia juga pura-pura tidak tahu. Nah, itu itu yang dilakukan oleh sejumlah bhikkhu. Kemudian bagi seorang bhikkhu juga seyogianya tidak menceritakan latihannya, tidak menceritakan pengalamannya. Di dalam di Paok Center ada orang bertanya, mengapa Seadau tidak mengajarkan gerakan yang penuh perhatian, maksudnya dengan lambat. Jawaban yang kami berikan adalah kami berlatih dengan cara yang biasa saja. Jadi ini bukan untuk mengkritik pihak lain. So in this sutta, Buddha prohibited to invite admiration and devotion. One must not speak of one's own practice. This is very important. So we should not reveal our own practice to lay devotees for admiration and devotion. This is very important. Then another one is number two. Labana. Labana is the direct meaning is talking. But in this case, talking means what is the meaning of talking? Labana. One wants to please the lady, to suit lady. Maybe if he may tell lie, to suit lady devotees, he may tell untrue stories, to suit lay devotees. This is problem. Then another one is, one talks indiscriminately, one initiates talk about oneself, even brother, one foundless children. So when the meaning is, actually, they may think this is really, this is a good bhikkhu, one bhikkhu who really attained jhana and magga phala. They want such type of admiration and devotion. Because of this reason, they do not directly tell, we had already attained jhana, we had already attained magga phala. In this way, they do not directly, but indirectly they are explaining to understand that they are actually already attained such and such jhana and magga phala. So such type of speech Buddha also already prohibited, not only in Vinaya, in Sutta also Buddha prohibited. Kemudian yang kedua, jadi di dalam sutta tersebut disebutkan untuk mendapatkan penghormatan atau rasa bakti dari umat, seorang bhikkhu dia seyogianya jadi seorang bhikkhu seyogianya jangan menceritakan pengalaman latihannya, pengalaman meditasinya dalam rangka mendapatkan penghormatan dan rasa bakti dari umat. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang disebutkan di dalam sutta tersebut adalah janganlah dengan niat untuk menyenangkan para umat lantas menceritakan sesuatu untuk mencocok-cocokkan kesenangan umat tersebut, bahkan juga berbohong kepada umat dalam rangka menyenangkan hati mereka. Itu juga dilarang oleh Sang Buddha. Kemudian yang ketiga adalah walaupun seorang bhikkhu mungkin dia tidak langsung menceritakan pengalaman meditasinya, pengalaman pencapaiannya bahwa dia sudah mencapai magga phala atau jhana, tetapi dia memberikan petunjuk secara tidak langsung. Jadi secara tidak langsung dia menjelaskan sesuatu sehingga orang lain beranggapan bahwa dia sudah mencapainya. Nah, ini pun dilarang oleh Sang Buddha. When he saw children, he tried to ponder these children. He soothed children, he served children, he crushed children, he put children on his lap. On his lap, etc. Then different way they soothe children. Why? They want to gain admiration and devotion from lay devotees. So such type of actions Buddha already prohibited in Sutta also, as well as in Vinaya. If they offer again because of this devotion, some requisites, these requisites are also unallowable. If they use these requisites, they are also mecha ajiva, wrong livelihood. Kemudian mereka mencoba, misalnya ada anak umat, lantas mereka mengelus-elusnya, memeluknya, ya, menunjukkan sikap kasih terhadap anak tersebut dalam rangka untuk mendapatkan simpati, mendapatkan penghormatan, mendapatkan rasa senang dari umat. Nah, kalau dengan cara demikian lantas umatnya merasa oh bante ini baik sekali, lantas mereka memberikan persembahan kepada bhikkhu tersebut, maka persembahan ini, barang-barang kebutuhan hidup ini pun dikatakan diperoleh tidak sesuai dengan dhamma. Dan apabila seorang bhikkhu menggunakan barang demikian, maka itu pun termasuk salah satu mata pencaharian yang salah. Number three is hinting, nemedikat. One makes allowable hints so as to receive requisites. Oh, we have a lot of difficulties. Maybe there are no ones who support me, such and such requisites, etc. But directly do not tell, please offer me such and such requisites. But he tell indirectly. Such hints Buddha don't like. Very repulsive speech. So, if I tell such and such, but he will offer. That bhikkhuni samnira or samniri already understand. Because of this reason, they do hints. For example, when one lay devotee visit to monastery, at that time, with samniras, he is trying measuring the length. This is how long, this is how long, this is how long. Then lady body asks, Pandit, what are you doing? Oh, I'm measuring for one pill a day. Are there any donor? Is there any donor? Or oh, not yet donor. But one day, if there is a donor, I want to do such and such pill a day. Because of this, we are trying to measure this length. Do you understand? This is hit. Kemudian yang lain lagi adalah memberikan petunjuk, namanya nemetika. Misalnya, bisa saja seorang biku dalam rangka mendapatkan sesuatu, dia mengatakan, oh kami mengalami banyak kesulitan, ya walaupun dia tidak langsung minta, tapi kalau dia sudah mengatakan mendapatkan banyak kesulitan, lantas umatnya mungkin akan tanya kesulitan apa, nanti dia akan memberikan sesuatu. Nah, cara demikian secara tidak langsung juga tidak disukai oleh Sang Buddha. Itu oleh Sang Buddha dikatakan sungguh menjijikkan. Sungguh suatu ucapan yang menjijikkan. Jadi ada sejumlah biku, mereka tahu bahwa kalau langsung minta kepada umat itu tidak dibolehkan bagi para biku, bikuni, samanera dan samaneri. Oleh karena itu mereka menggunakan cara yang tidak langsung. Misalnya ada sejumlah biku, ketika mereka tahu suatu saat umat perumah tangga akan ke wihara, lantas dia pura-pura sama samanera mengukur tanah wihara. Nah, ketika umat sampai di wihara, lantas mereka tanya, Bante sedang apa? Nah, lantas bikunya akan menjawab, oh kami mempunyai rencana untuk membangun, mendirikan sebuah bangunan di sini. Nah, mungkin umatnya akan bertanya, apa sudah ada donaturnya? Apakah sudah ada penyumbangnya? Lantas bikunya menjawab, oh belum ada, makanya kami sekarang ini ngukur dulu supaya nanti siapa tahu ada donaturnya. Nah, cara demikian pun itu merupakan suatu cara yang yang salah. Number four is Nibbe Sikata. Literally, very rare usage. Nibbe Sikata, what is the meaning? One reproaches the lady, criticize them, concretizes. You are so stingy. Huh? You do not offer anything to bhikkhus. Criticize a lot. You may understand the meaning. This is indirectly asking offerings from late devotees. Buddha never liked such type of activities. Then another one is criticize them, then ridicules them. Joking. Oh, you are such and such good person, etc., but really not good person. And then he is joking and maybe telling some stories. So such type of untrue stories also Buddha don't like. Then tell us tales about them. Oh, ancient times, such lady devotees, such like Anatta, Benjiga, and Visakha, they built such and such monasteries, they offer Sangha such and such pools. No, it is. You are not like that. Etc. Criticize. So, such type of action also Buddha don't like. If they understand of our four requisites, this is a low level. If they use these requisites, this is mecha ajiva, one type of mecha ajiva, wrong livelihood. Not only for that bhikkhu, mecha ajiva. If he distribute these requisites to other bhikkhus or bhikkhunis, samlera, samleris, they are also trying to get wrong livelihood, mecha ajiva. They are also mecha ajiva. So, lay devotees also should understand these Vinaya rules. Kemudian yang berikut adalah namanya Nipesikada, yaitu seorang bhikkhu dia mengomeli umat awam, dia mengkritik umat awam. Oh, Anda kikir sekali, Anda tak pernah memberi persembahan kepada para bhikkhu. Nah, cara-cara demikian juga sangat tidak disukai oleh Sang Buddha. Atau Sang Bhikkhu mencoba untuk menyenangkan para umat. Oh, Anda adalah seorang yang baik, Anda adalah seorang yang bagus. Nah, sesungguhnya orangnya tidak baik, tetapi kita mengatakan oh orangnya baik. Nah, itu pun tidak disukai oleh Sang Buddha. Atau bisa juga dengan cara yang lain, yaitu menceritakan suatu kisah. Oh, dulu ketika di zaman Sang Buddha ada Anathapindika, dia sering memberi persembahan kepada Sangha, dia memberikan persembahan yang banyak. Nah, cerita-cerita seperti ini seyogianya tidak dilakukan. Apabila dengan usaha demikian, lantas umat memberikan persembahan kepada para bhikkhu, maka barang persembahan tersebut, itu pun barang pemberian tersebut, itu pun dikatakan diperoleh tidak sesuai dengan dhamma. Apabila seorang bhikkhu menggunakan barang-barang demikian, maka itu pun merupakan suatu mata pencaharian yang salah. Itu termasuk mata pencaharian yang salah. Jadi barang tersebut bukan hanya tidak boleh digunakan oleh sang bhikkhu sendiri, tetapi dia pun tidak boleh membagikannya kepada bhikkhu yang lain. Jadi bhikkhu yang lain pun tidak boleh menggunakan barang-barang seperti ini. Oleh karena itu, para umat seyogianya memahami peraturan-peraturan seperti ini. Nanawa nabapat labena labani jiki sati pursuing gain with gain. What is the meaning? One gives food, flowers, etc. to the lay devotees to gain devotion, to gain more gains. Do you understand? If I give banana to this lay devotee, that lay devotee will offer me coconut. Is it true? This is labena laba nijigisti. He swallow another gain by his gain. So Buddha repulses such type of actions. Bhikkhu or bhikkhuni, samlera or samleri, we must not do. If we do, if they run down coconut, this coconut is a long liver. Not only coconut, this is coconut is for example. Any requisite, if they return, it is a long liver. If they use that bhikkhu also, trying to begin mecha ajiva bhikkhu. This is wrong livelihood. Not only that bhikkhu, if he distribute this requisite to other bhikkhus also begin all committing mecha ajiva. Wrong livelihood. So you lay devotees also should understand these Vinaya rules or these admonishments in Sutta as well as in Vinaya Pitaka. Contoh yang lain lagi, cara yang salah adalah istilahnya itu memancing ikan besar dengan ikan kecil. Mungkin bahasa Indonesianya, yaitu seorang umat misalnya dia memberikan makanan kepada umat, memberikan bunga kepada umat dengan harapan nanti umatnya itu bisa memberikan sesuatu juga kembali kepada dia, bahkan lebih banyak lagi. Jadi misalnya dia memberikan buah kelapa, lantas diharapkan nanti bisa tidak dibalikan barang yang lebih banyak lagi. Ini oleh Sang Buddha dikatakan sungguh menjijikkan. Jadi bhikkhu yang melakukan hal demikian, dia tidak boleh memakai barang yang diperoleh dengan cara demikian. Bhikkhu yang lain pun tidak boleh menggunakan barang ini. Jadi bhikkhu yang terlibat dalam hal ini, dia juga tidak boleh memberikan kepada bhikkhu yang lain, karena bhikkhu yang lain juga tidak boleh menggunakan barang-barang ini. Apabila baik bhikkhu itu sendiri maupun bhikkhu yang lain menggunakan barang-barang ini, maka itu merupakan suatu miccha ajiwa, itu merupakan suatu mata pencaharian yang salah. Oleh karena itu, para umat perumah tangga perlu memahami hal ini. Karena ini selain disebutkan di dalam Vinaya, juga disebutkan di dalam Sutta. Is it finished? Not yet. There are 21 types of anesana. In Vinaya rule as well as in Abhidhamma Vibhanga, Buddha explains. What are 21? What is the meaning of anesana? Anesana is searching for four requisites by a long level way. So if you want to know this 21, please read Vinaya Rule, Vinaya Pitaka as well as Abhidhamma Vibhanga Pali. I have no enough time. Apa sudah selesai? Belum. Jadi seluruhnya ada 21 cara yang salah, yang tidak dibolehkan para bhikkhu untuk mendapatkan sesuatu. Ini disebutkan di dalam Vinaya dan di dalam Vibhanga. Dan ya, karena waktunya tidak cukup, ya, sehingga kalau kalian mau tahu lebih lanjut, silakan membaca sendiri kitab Vinaya. Only devotees, they always want admiration. This is problem. But that bhikkhu understand. If I give a lot of admiration, he will offer me such and such requisites. So he always prays. He always give admiration. This is great problem. Such type of searching for requisites, this is a lonely way of searching for requisites. Buddha never liked such type of searching for requisites. He had a lot robust mind about this problem. So Buddha already prohibited such type of anesanas. Ada sejumlah umat, mereka suka di angkat-angkat, mereka suka dipuji-puji. Nah, ada sejumlah bhikkhu juga mereka mengetahui hal ini, lantas bhikkhunya suka memuji-muji, mengangkat-angkat umat tersebut. Nah, kalau setelah dipuji-puji, lantas umatnya memberikan persembahan kepada bhikkhu yang bersangkutan, maka barang yang didapatkan melalui cara demikian itu pun termasuk yang tidak sesuai dengan dhamma. Sang Buddha amat tidak suka terhadap cara-cara yang digunakan seperti ini. beliau merasa sangat jijik terhadap cara-cara demikian. Oleh karena itu, beliau melarang para biku-bikuni untuk melakukan hal-hal seperti ini. Therefore, when you visit to a monastery, you should take care. Even it is water, for example, you should not ask to the bhikkhus, Bhante, please relinquish me this water. You should not tell like that. If you want to drink, you can take a drink. No much problem. This is not you should not take permission from bhikkhu. If the bhikkhu gives such type of water, this is problem with the relationship between Lady Bodhi and bhikkhu. So other requisites are worse. You should not tell or you should not ask any requisite from the bhikkhu. So please take care of these facts. Oleh karena itu, kalau kalian pergi ke wihara, mengunjungi wihara, kalian harus hati-hati. Bahkan air pun. Jadi kalau kalian ingin minum air, jangan minta kepada para biku. Karena kalau nanti minta, lantas bikunya kasih, itu pun menimbulkan masalah. Jadi kalau kalian mau minum, ya silakan, tidak usah melibatkan para biku. Demikian pula barang kebutuhan yang lain. Kalian seyogianya tidak minta kepada para biku. Dah, pertanyaan berikut. Is it true that each drop of alcohol can affect citta and cetasika? Can it slow down the formulation of kalapa? Is this the reason why people have low IQ? Is this also the reason for the slowness of the thinking process, disconnected during conversation? Maybe last night I had explained partially. For Venerable Vilata Sisa, I think so, but name may be different. He had one type of head disease. In Pali, it is called one name, but in Burmese, I understand. In English, I do not understand. In Burmese, it is called Uyena. No head, another one type of problem in the head. So, mixed together with boiled wine. Inside the boiled wine, if they put a few quantity drop of alcohol, if the taste is not clear, smell is also not clear, Buddha permit. So, we should not tell every drop. So, because of this reason, it is not easy to tell every drop, but if they pursued practice and offender, this is problem. Malam yang lalu, mungkin kita sudah sebagian menjelaskan hal ini, terutama yang berhubungan dengan cerita Yang Mulia Pilata Sisa. Beliau mempunyai penyakit sakit kepala, tetapi sesungguhnya bukan pasnya itu bukan sakit kepala sejenis itu. Ya, untuk menyembuhkan sakit ini harus kebiasaan di zaman itu minum minyak yang dicampurkan dengan alkohol, sedikit alkohol, kemudian dididihkan. Nah, obat-obatan minyak tanpa alkohol tersebut dibolehkan oleh Sang Buddha apabila setelah dididihkan, rasa maupun bau alkohol sudah tidak ada lagi, maka itu boleh dikonsumsi oleh seorang biku. Jadi terhadap pertanyaan ini, apakah betul bahwa setiap tetes alkohol dapat mempengaruhi cita dan cetasika, maka itu agak sulit untuk menjawab secara gamblang. Apabila seseorang terus-menerus mengkonsumsi alkohol dengan cara demikian, mungkin itu bisa terjadi pengaruh demikian. It slow down the formulation of glava. This is a reasonable question. There are four types of glava: kama bong glava, mind bong glava, temperature bong glava, and nutritive acid nutriment bong glava. So glavas are connected with their own cause only. If karma is very weak, karma bong glabas also will become weaker and weaker day by day. You may see all persons, second speaking shrink. Why? The quantity of glabas begin less. Why? The previous karma which produced these glabas begin weak. When karma is weak, the quantity of glabas begin less. When karma bong glabas begin less, depending on karma bong glabas, there are different types of temperature bong glabas as well as nutriment bong glabas. Their quantity also begin less. So because of this reason, this is not connected with present cause. They are connected with past cause. In the same way, there are also mind bone glabas. This is connected with mind only. There are also temperature bone glabas. This is connected with temperature only. There are nutriment bone glabas. They are connected with food. If they cannot eat a lot of food, then if they can eat only few quantity, then nutriment bone glabas will, quantity of nutriment bone glabas will become less. If they do not eat completely, then nutriment bone glabas quantity will become very, very less day by day. So it depends on their own cause only, not connected with alcohol. Pertanyaan ini agak tidak nyambung. Apakah maksudnya pertanyaannya adalah apakah alkohol dapat memperlambat pembentukan kalapa? Jadi pertanyaan ini agak kurang masuk akal. Karena kita tahu bahwa ada empat jenis kalapa, yaitu pertama adalah kamaja, yaitu yang ditimbulkan oleh akibat karma. Yang kedua adalah cittaja, yaitu yang ditimbulkan oleh batin, yang dimunculkan oleh batin. Kemudian utuja, yaitu yang timbul karena panas atau temperatur, ya, atau energi. Kemudian yang keempat adalah aharaja, yaitu kalapa yang timbul karena adanya nutrisi, adanya makanan. Jadi munculnya berbagai kalapa ini bergantung pada sebabnya. Sebabnya itu yaitu kama atau citta atau utu atau ahara. Kama atau batin atau energi atau panas atau makanan. Jadi kalau misalnya penyebabnya adalah kama, kalau kamanya sudah melemah, maka kelapa yang dihasilkan pun itu akan lemah atau dalam jumlahnya akan menjadi sedikit. Misalnya seorang yang sudah berusia lanjut, maka kulitnya akan menjadi keriput. Nah, mengapa bisa keriput demikian? Karena kamanya juga sudah hampir habis. Dan oleh karena itu, kelapa-kelapa yang dihasilkan oleh akibat dari karma ini, itu pun menjadi lemah, menjadi jumlahnya menjadi lebih sedikit. Dan kita tahu bahwa yang kelapa yang dihasilkan oleh kamaja juga bisa kita tahu bahwa kelapa yang dihasilkan oleh karma itu tidak ada hubungannya dengan yang terjadi dalam kelahiran ini. Jadi itu adalah diakibatkan, sebabnya itu bisa ditelusuri ke kelahiran lampau. Nah, terhadap yang disebut sebagai kelapa jenis yang kedua, yaitu citaja kelapa, yaitu kelapa yang ditimbulkan oleh batin, yang muncul karena batin. Kemudian utuja kelapa, itu kelapa yang dihasilkan oleh energi atau oleh panas. Kemudian aharaja, yaitu kelapa yang dihasilkan oleh makanan. Oleh karena itu, apabila seseorang makannya hanya sedikit, maka kelapa yang dihasilkan oleh melalui proses aharaja itu juga akan menjadi lebih sedikit. Jadi pembentukan kelapa itu bergantung pada sebabnya, yaitu empat itu tadi, yaitu melalui karma, batin, energi atau panas, dan makanan. Jadi tidak ada hubungannya dengan alkohol. Another question. Is this the reason why people have look and chew? There are two causes. First karma and present karma. Present karma means he take a lot the alcohol in this very life. This is one karma. When they gain alcohol, he had a lot attachment to the alcohol. Such type of attachment is a wholesome karma. This is present karma. There is also past karma. In the past also, he may drink a lot alcohol. That wholesome karma also may become mature to produce bad results in this very life. So, if the present, there is also a wholesome karma. Past, there is also a wholesome karma. When the present and wholesome, depending on present and wholesome karma, past karma also ready to produce its result. Other than, combination of two types of karma produce such type of low and chew. Because last night, Buddha talked, in every existence, if he was reborn as a human being again, he will be a madman, not a good person. Pertanyaan yang berikut, apakah karena alasan inilah maka orang akan memiliki IQ yang rendah? Sebab munculnya IQ yang rendah ini ada dua sebab: masa lampau, kelahiran lampau, dan kelahiran saat ini. Kalau misalnya pada kelahiran saat ini dia menenggak banyak minuman alkohol, dia memiliki banyak kemelekatan terhadap alkohol, dia melakukan banyak akusala kamma pada kelahiran ini, maka itu akan menimbulkan IQ yang rendah. Kemudian IQ yang rendah pada saat ini bisa juga karena di kelahiran lampau dia juga menenggak banyak minuman alkohol. Sehingga dalam kelahiran ini apa karma yang dilakukannya di masa lampau itu menjadi matang dalam kelahiran ini, dan hasilnya akan muncul saat ini. Jadi IQ-nya menjadi rendah. Jadi acap kali apa yang muncul saat ini juga bisa membuat apa yang karma lampau itu menjadi matang. Dan itu pun bisa membuat IQ yang rendah. Dalam Dhamma Desana kemarin atau beberapa hari yang lalu sudah disebutkan, bagi mereka yang sering melanggar sila yang kelima, yaitu menenggak minuman keras, maka dalam kelahiran selanjutnya dia akan sering terlahir sebagai orang yang tidak waras. Yes, another question. Is this also the reason for the slowness of the thinking process? Disconnected during conversation. It is also true. True means past unwholesome karma as well as present unwholesome karma produce this type of mental problem. But in this case, I want to tell you something. One Mahathira told me about his disciple. His disciple one day, as a bhikkhu, he lived in a cave. In that cave, maybe there are one type of beta, high class beta, especially Vimanika beta. That beta lady showed her body in front of him, and they shrink her mind, and shrink her face. The meaning is, you cannot stay here. In this way, she do like that. As soon as she saw this lady inside his cave, he became unconscious, became madman. And then he disrobed and then stayed in the village, going here and there. One day, his memory a little bit good, I think so. At that day, he visited to his teacher, Mahathira. And then he do message to that Mahathira. Then he told one good speech. One day, in the village, many people are telling me as a madman. However, the Buddha says, Buddha Jana Omadaka. Every Buddha Jana is Omadaka. Every Buddha Jana is madman. In this way, Buddha teach. But they do not think they are madman. But they think we only madman. Do you understand? Maybe your mind also always changing. Now happy. No unhappy, no a lot of attachment, no hatred. So many changes. This is one type of met mind. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ini juga menjadi alasan terhadap kelambatan proses berpikir atau tidak nyambung pada saat berbicara? Nah, ini juga sesungguhnya betul bahwa sebabnya itu bisa ditelusuri dari kelahiran lampau maupun dari kelahiran saat ini. Jadi karena karma lampau dan karma saat ini, lantas muncullah masalah jiwa seperti ini. Ada sebuah cerita. Dulu ada seorang Mahathera, dia mempunyai seorang siswa, seorang bhikkhu juga, dan suatu hari biku tersebut, dia ingin tinggal di sebuah gua. Dan waktu itu di dalam gua tersebut juga didiami oleh sejenis peta, peta tingkat tinggi, yaitu disebut sebagai Wemanika peta. Peta, seharusnya peti ini, alias peta wanita ini, dia memperlihatkan wujudnya, kemudian dia mengganggu batin dari biku tersebut. Tujuannya supaya biku ini tidak tinggal di gua tersebut. Dan akibat gangguan yang bertubi-tubi, akhirnya biku tersebut menjadi gila. Kemudian dia lepas jubah, kemudian dia meninggalkan gua ini, lepas jubah, kemudian mengembara ke mana-mana, jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Suatu hari ketika kesadarannya agak sedikit membaik, kemudian dia berjumpa dengan gurunya, yaitu Sang Mahathera. Dia mengatakan bahwa, "Bante, di kampung-kampung orang menyebut saya orang gila, orang memanggil saya orang gila. Tetapi bukankah sesungguhnya Sang Buddha mengatakan, kaum putu jana atau orang awam itu justru orang gila. Mereka tidak berpikir mereka adalah orang gila, tetapi justru mereka memanggil saya orang gila." Jadi apabila kita, batin kita sering berubah-ubah, ya, maka kita sesungguhnya, batin kita atau pikiran kita sesungguhnya juga tidak waras. Pertanyaan berikut. The light of nimitta, how many colors are there? Every meditator's nimitta is different because of perception. Please explain what form and color of nimitta will suit what kind of people. For example, if the nimitta is red or purple, this will show what kind of character. If you are not mad at me, I can say, because you can control your mind. If your mind is changing, perception also changing. How I can say, this is also not mentioned in our commentary. Yeah, apa? Kalau apa, kalau anda, kalau kalian, ya. Jadi kalau batin kalian berubah, maka nimitanya pun akan berubah juga. Jadi bagaimana saya bisa menjelaskan secara lebih jelas lagi? Jadi kalau batin berubah, maka nimitanya pun akan berubah. Pertanyaan berikut. Please explain what kind of bad karma will happen if someone lies about the achievement in meditation. For example, this person actually has not yet experienced nimitta, but said he did. We had already explained about Mahajora, great thief. He is greatest thief. Ya, tolong jelaskan jenis karma buruk apa yang timbul akibat seseorang, kalau seseorang berbohong tentang pencapaiannya dalam meditasi. Misalnya, orang tersebut sesungguhnya belum mengalami, belum melihat nimitta, tetapi dikatakan sudah. Jawabannya adalah, kita sudah membahas ini dalam pembahasan sebelumnya, yaitu tentang maha cora, tentang maha maling. Pertanyaan berikut. What if in the present life one fails to What does parami mean? How does it relate to meditation? Is achievement of jhana influenced by parami? Is it solely by attaining jhana or taking samadhi ceremony? Can one purify his mental? Of all merits, which merit is... What does parami mean? Jadi apa yang dimaksudkan dengan parami? How does it relate to meditation? Bagaimana itu berhubungan dengan meditasi? Is achievement of jhana influenced by parami? Apakah pencapaian jhana dipengaruhi oleh parami? Is it solely by attaining jhana or taking samadhi ceremony? Can one purify his mental? Apakah hanya dengan pencapaian jhana seseorang bisa memurnikan batinnya? Of all merits, which merit is the highest one? Di antara berbagai jasa kebajikan yang mana yang merupakan yang paling tinggi? What does parami mean? Parami is Pali word. Para e. Para plus e, this is become parami. Para means the other show. Do you understand the other show? What is the other show? From here, the other show is Sumatra. Not like that. The other show means from Rauno Riba, the other show means Nibbana. E is make that person to reach that show. So this is called Parami. So the wholesome tamas, which make the meditator to attain the other show, Nibbana, this is called Parami. So 10 types of Parami we had to be explained. Posavagas, Adhigara, Kusala. And Chanda, Satron, Desire. These two are necessary. Apa itu parami? Parami kita bisa kita uraikan menjadi dua bagian, yaitu para dan i. Apa yang dimasukkan dengan para? Para adalah pantai seberang. Pantai seberang, apa yang dimasukkan dengan pantai seberang? Pulau Sumatera, pantai seberang Sumatera? Bukan. Jadi yang dimasukkan dengan pantai seberang adalah Nibbana. Jadi kita menyeberang dari lingkaran kelahiran saat ini, lingkaran samsara ini, kita menuju ke pantai seberang Nibbana. Kemudian arti dari I adalah membuat orang tersebut mencapai pantai itu. Jadi yaitu membuat orang tersebut dari pantai ini, dari lingkaran samsara ini menuju pantai seberang, menuju Nibbana. Bagi seorang sawaka, yang diperlukan hanya dua, yaitu adhikara kusala, yaitu perbuatan baik atau kebajikan yang sangat kuat, dan canda. Canda adalah keinginan, yaitu keinginan untuk mencapai nibbana. Is achievement of jhana influenced by parami? There are two reasons. In Pathana Upanishya session, Pinyavara, Buddha says, Pathamasa jhanasa parikama, Pathamasa jhanasa Upanishya, Pichyena Pichyo Sattva. In this way, Buddha explained. Parikama, before past jhana, there must be parikama. That parikama means you must practice diligently. When you practice, if you can concentrate on the meditation object, that concentration also called parikama, samadhi. Again, that samadhi will produce, for example, if you practice anapana, then that samadhi will produce here gray smoking color of your breath. The gray smoking color together with your breath coming out from your nose. At that time, if you can concentrate thoroughly on that nimitta, gray smoking nimitta, such type of concentration also called parikama. This is preliminary concentration. Again, when your concentration develops further, then nimitta will become white color, white form. That white nimitta, like cotton wool, is called ogaha nimitta lanesai. At that time, the concentration on that white nimitta is also called parikama samadhi, preliminary concentration only. This is also one type of parikama. Again, when concentration develops further, then that white nimitta will become transparent bright nimitta. That transparent bright nimitta is also called, is called patibhaga nimitta counterpart sign. If you can concentrate thoroughly on that nimitta before jhana stage, this is also called parikama. This is usually that parikama samadhi, that samadhi is usually upachara samadhi, excess concentration. That upachara samadhi also called parikama. These parikamas are proximate cause for the attainment of jhana. Then there is also another cause, past cause. Then one of previous life, if you had been practiced this pachana, then this life very easy, like Bodhisattva Hatibala. I had been told this story in one of my previous dhammata. When our Bodhisattva Hatibala renounced the world, as soon as he saw Gangi Ripa Wada, then Wada Kasina Sagar Abhiya. Within 3 days, he already finished 10 kasinas in 8 attainments and 5 mundane sex powers. This is previous parami also supporting cause, the decisive supporting cause for the attainment of this jhana and abhijnana. So, past cause also important, present cause also important. Both are important for the attainment of jhana. But there is past cause. But if you do not practice, is it possible to attain jhana? You understand well. You are working for your own business only. How you can attain jhana? Although you may have parami. Di dalam kitab Pathana disebutkan bahwa sebelum mencapai jhana pertama, seseorang harus melakukan suatu latihan yang disebut sebagai latihan parikama, yaitu persiapan. Jadi apabila kita ingin berlatih, maka berlatih meditasi, maka kita harus konsentrasi pada suatu objek, pada objek kita. Nah, usaha berlatih dengan memusatkan pikiran atau batin pada objek kita, itu disebut sebagai parikama samadhi atau samadhi persiapan. Nah, lantas kita melakukan anapanasati misalnya, dan apa? Setelah konsentrasi kita meningkat, maka napas yang kita amati keluar masuk dari apa lubang hidung kita akan tampak seperti asap yang berwarna kelabu. Nah, kalau kita berlatih lebih lanjut, pada saat konsentrasi kita meningkat, maka kita akan melihat nimitta putih. Jadi asap kita akan melihat perubahan dari asap yang berwarna kelabu itu menjadi berwarna putih. Nah, itu karena konsentrasi kita sudah meningkat. Pada tahap demikian, itu pun masih disebut sebagai parikama samadhi, masih dalam tahap latihan samadhi persiapan. Kalau konsentrasi kita lebih meningkat lagi, maka nimitta yang berwarna putih yang seperti kapas yang disebut sebagai ugaha nimitta itu akan berubah menjadi nimitta yang transparan atau terang, dan itu disebut sebagai patibhaga nimitta. Dan sebelum seseorang mencapai jhana, maka samadhi yang dilakukannya atau tahap meditasi yang dilakukannya itu masih dalam cakupan parikama samadhi, yaitu samadhi persiapan. Bahkan kalau dia sudah mencapai upacara samadhi, itu pun masih dalam lingkup parikama samadhi, masih dalam lingkup samadhi persiapan. Jadi yang dimasukkan dengan upacara samadhi adalah menjelang samadhi atau sedang berada di jalan menuju pencapaian samadhi. Kemudian selain faktor saat ini, latihan kita saat ini juga bergantung pada faktor parami lampau kita. Jadi latihan kita di dalam kelahiran lampau. Sama seperti cerita atau kisah yang sudah saya ceritakan beberapa hari yang lalu tentang bodhisattva kita ketika beliau terlahir sebagai hati pala. Jadi pada saat dia, karena parami lampaunya, pada saat hati pala ini dia pergi ke sungai Gangga, begitu melihat air sungai Gangga, dalam batinnya langsung muncul kasina air. Kemudian berdasarkan kasina air tersebut, dia berlatih beberapa hari, lantas bisa mencapai kesucian, bisa mendapatkan kesaktian. Jadi pencapaian jhana seseorang dipengaruhi oleh faktor masa lampau, juga oleh faktor kelahiran saat ini. Kalau hanya ada faktor masa lampau, kemudian kita sendiri tidak berlatih, misalnya kita hanya tahu berdagang saja, maka bagaimana bisa mencapai jhana? Is it solely by attending jhana, taking samadhi ceremony, can one purify his mental? Without the purification of mind, what is purification of mind? Chaita visodhi nama sa upa chara atha samabhadiyo. This is the definition in visodhi magga. What is the meaning? Together with excess concentration, eight types of jhana, eight attainments are chaita visodhi, the purification of mind. So if you practice Buddha Nosri diligently, you can attain excess concentration stage, Upachara Samadhi. If you practice four elements meditation systematically, you can attain up to excess concentration stage. Such type of excess concentrations also can purify your mind. If you practice Anabana or Kasina systematically, you may attain up to fourth jhana. If you practice four immaterial jhanas, then you can attain eight attainments. So these eight types of jhanas also can purify your mind only. So my meaning is not only jhana concentration, excess concentration also can purify your mind. Pertanyaannya adalah, apakah hanya dengan mencapai jhana, maka seseorang bisa memurnikan batinnya? Pemurnian batin di sini adalah apa yang disebut sebagai citta wisudi. Di dalam wisudi maga dikatakan, apabila seseorang sudah mampu memasuki, sudah mampu mencapai delapan pencapaian, delapan samapati, atau mampu mencapai upacara samadhi, maka mereka dikatakan sudah mencapai tahap citta wisudi, sudah mencapai tahap pemurnian batin. Kalau seseorang berlatih Buddha Nusati misalnya, dia akan mencapai upacara samadhi. Dan maka upacara samadhi, tingkatan upacara samadhi ini pun bisa memurnikan batin, juga merupakan pencapaian citta wisudi. Kalau misalnya orang tersebut dia berlatih anapanasati atau berlatih meditasi kasina misalnya, nah dia akan mencapai jhana, sampai jhana keempat. Maka ini pun merupakan suatu tingkatan citta wisudi, suatu tingkatan pemurnian batin. Kemudian dia berlatih lebih lanjut sampai mencapai pencapaian empat arupa, maka itu pun merupakan suatu pencapaian citta wisudi, pencapaian pemurnian batin. Jadi bukan hanya pencapaian jhana saja, tetapi pencapaian upacara samadhi pun itu bisa dikatakan merupakan suatu pencapaian citta wisudi, suatu pencapaian pemurnian batin. Maybe this purification is only Vikamana. Vikamana means suppressive abandonment. Vikamana Bahana. He can suppress temporarily the defilements only, not completely without remainder. Jhana concentration as well as excess concentration can purify temporary only. Temporary means if you attain jhana attainment for about 1 hour, then within 1 hour, no defilements will visit to your mind. But imagine from jhana, if you pay attention, a wise attention, there may arise a wholesome karma. Only within jhana attainment or excess concentration attainment stage. This excess concentration and jhana concentration can purify your mind only. Jadi cara pemurnian demikian disebut sebagai wikambana pahana, yaitu penanggalan dengan cara menekan. Jadi dia hanya menekan kotoran batin untuk sementara waktu. Jadi tidak menghilangkan kotoran batin untuk seterusnya. Jadi apabila kita pencapaian jhana dan upacara, jadi hanya menanggalkan, hanya membuat batin murni untuk sementara saja dengan cara penanggalan secara menekan. Jadi apabila kita memasuki jhana selama satu jam, maka kita hanya melakukan pemurnian batin kita selama satu jam. Begitu keluar dari jhana, lantas muncul ayoniso manasikara, muncul perhatian yang tidak semestinya, bisa saja terjadi, bisa saja menimbulkan, bisa saja kotoran batin muncul lagi. Jadi itu hanya pemurnian batin melalui untuk sementara waktu saja, maksudnya dengan cara jhana maupun dengan cara pencapaian jhana maupun pencapaian upacara samadhi. Okay, last question. Of all merits, which merit is the highest one? Why do you ask this question? Do you want to accumulate highest merit? Do you want? Do you accumulate highest merit? Oh, no answer. There is one stanza, short stanza. Sabha dana dhamma dana jinadi. Sabha radai dhamma radi jinadi. Sabha rasa dhamma rasa jinadi. Tanekayo sabha dukha jinadi. Very good. What is the meaning? Sabha dana, dhamma dana jinadi. Dhamma dana can conquer all dhanas. Among all dhanas, dhamma dana is best dana. Do you understand? If you want to accumulate highest merit, you should try to distribute dhamma dana. Will you do? Will you do? Very soft. Then, sabha radai dhamma radai jinadi. The enjoyment, enjoying the dhamma is the highest enjoying. Among all enjoyers, the enjoying the dhamma rasa, dhamma taste is the dhamma radai is highest enjoying. For example, if you can attain jhana, you can feel jhana happiness. This is also very good, high enjoyment. If you practice vipassana systematically, when vipassana insight become mature, then you will feel vipassana enjoyment. If you attain path and fruition knowledge, if you realize Nibbana, then you will feel peaceful Nibbana happiness. This happiness is best happiness. Such type of enjoyment is best enjoyment. So please accumulate to attain jhana, to attain different stages of vipassana and different stages of path and fruition knowledge. To realize Nibbana. Di antara semua jasa-jasa kebajikan, jasa-jasa kebajikan apa yang merupakan yang tertinggi? Mengapa kalian bertanya demikian? apakah ingin mengumpulkan jasa-jasa kebajikan yang tertinggi? Ada satu syair di mana dikatakan Sabadanang Damadanang Jinati, Sabarati Damarati Jinati, Sabarasa Damarasa Jinati. Kemudian Tanekyo Sabaduka Jinati. Tanekyo. Tanekyo Tanhakayo. Tanhakayo Sabaduka. Sabaduka Jinati. Ya. Tanhakayo Sabaduka Jinati. Jadi dikatakan bahwa di antara semua dana, dhamma dana atau pemberian dhamma yang paling tinggi, melebihi segala-galanya. Sabarati dhammarati jinati. Semua kesenangan, semua kenikmatan, kenikmatan dalam dhamma, melebihi semuanya. Jadi apabila seseorang mencapai jhana, maka dia akan memiliki kebahagiaan jhana. Itu merupakan suatu kenikmatan yang tinggi. Apabila seseorang memiliki mencapai berbagai tahap pengetahuan vipassana, dia juga akan menemui, akan merasakan berbagai kenikmatan. Pada saat seseorang mencapai Maggapala, mendapatkan pengetahuan Maggapala, mencapai Nibbana, maka dia juga akan merasakan kebahagiaan dari kedamaian pencapaian Nibbana. Dan itu merupakan suatu pencapaian, pencapaian yang tertinggi, suatu kenikmatan yang tertinggi. I will repeat again. Number one, Sabadana Damadana Jinati. Among all dhanas, Damadana is best. Damadana can conquer all dhanas. Sabarati Damarati Jinati. Among all enjoyments, the enjoyment of Dhamma is best enjoyment. The Dhamma enjoyment can conquer all enjoyments. Now, number three. Sabha rasa Dhamma raso jinati. Among all tastes, Dhamma rasa is best rasa, best taste. Dhamma taste can conquer all tastes. This is number three. Jadi saya ulangi, sabadana damadanang jinati. Kemudian itu artinya di antara semua dana, damadana lah yang paling unggul. Jadi di antara semua dana, pemberian dhamma merupakan yang paling unggul. Sabarati yang kedua, Sabarati Damarati Jinati. Di antara berbagai kenikmatan atau kesenangan, kenikmatan dalam dhamma atau kesenangan dalam dhamma, ya itulah yang paling unggul. Sabarasa Damaraso Jinati. Di antara semua rasa, rasa dhamma, yang Damarasa lah yang paling unggul. If you want to enjoy the Dhamma taste, please practice Samatha and Vipassana systematically. You can enjoy the taste of Jhana, the taste of Vipassana, then the taste of Magga and Phala, which realize Nibbana. So among all tastes, the Dhamma taste is best taste. You should try to accumulate this best one. Apabila kalian ingin menikmati rasa Dhamma, maka berlatihlah samatha dan vipassana secara sistematis. Apabila kalian ingin menikmati menikmati rasa dhamma, maka nikmatilah rasa pencapaian jhana, rasa pencapaian vipassana, kemudian juga rasa pencapaian maggapala yang mewujudkan nibbana. Jadi di antara semua rasa ini, maka kalian seyogianya mengumpulkan rasa ini, yaitu rasa dhamma. Nibbapo is tenekyo sabbadukkhan jinati. The disappearance of dana attachment can conquer all sufferings. Very good. Very good. If you want to conquer all sufferings, you must try to destroy craving dana. When dana disappeared, then you will conquer all sufferings. What is the meaning? Please try to become arhat. You are arhat, arhat, but will destroy all defilements completely without remainder. At that day, all sufferings will disappear after final pranibbana. Kemudian larik yang keempat, yaitu larik yang keempat dari syair tersebut adalah tanha kayo sabadukang jinati. Berakhirnya tanha merupakan melebihi dari semua penderitaan. Jadi berakhirnya atau di terkikisnya tanha merupakan kemenangan terhadap semua penderitaan. Jadi dengan berakhirnya dan ini merupakan suatu hasil yang sangat baik. Apa yang dimasukkan dengan berakhirnya tanha atau berakhirnya kemelekatan atau nafsu keinginan? Itu adalah pencapaian tingkat arahat. Dan seseorang yang telah mencapai tingkat arahat akan menghancurkan semua penderitaannya tanpa sisa. Dan terutama pada saat, jadi setelah mencapai parinibbana, sudah tidak akan ada sama sekali tidak ada penderitaan lagi. Sabadana dhammadana jinati. Dhammadana can conquer all dhanas. Why? I want to relate one story. Vinareva Mahamagri Bhokta Desa Thera. That Mahathera was the chief Mahathera in the Tat Council, Tadiya Sanghayana. When celebrating the ceremony of Tat Council, at the day he had already begun arhat. However, before that council, while he was still Puddhuchana, waddling bhikkhu, he practiced samatha and vipassana diligently. Up to Sankharupaka jnana stage, the knowledge of equanimity towards formations or formations equanimity knowledge. At the day, one day, he went for alms round in a village. In that village, there is one gentleman, lady Bodhi. He also practiced samatha and vipassana, but he did not yet attain any noble state. Still practicing vipassana diligently. But he went to listen one Dhamma talk related to the Sunyata. What is the Sunyata? Sunyata is void of nature, void of sukha, void of adda, of formations. What are formations? Nama, rupa, and their causes. Mentality, materiality, and their causes. They are called formations. These formations are void of nature. Void of sukha, void of adda. What does it mean? They are already anicca, dukkha, and anatta. He wants to listen relating to this sunyata. He wants to listen one Dhamma talk relating to this sunyata. On that day, Venerable Mahamogri Buddha Desa also went arms around in the village. When he reached that lady Bodhi's house, that lady Bodhi invited that Mahathera into his house. And then he sat with delicious food to the Venerable. After meal, he asked to the Venerable, Bande, I want to listen one Dhamma talk related to Sunyata. At that time, Venerable Mahamogri Buddha Desa Thera also trying to talk Samatha and Vipassana systematically. How to contemplate this Nama, Rupa, and their causes as Anicca, Dukkha, and Anatta. Stage by stage, he tried this Dhamma talk. At the end of his Dhamma talk, listener lady Bodhi also became Sotapanna. The Dhamma Gatika Venerable Mahamogri Buddha Desa Thera also became Sotapanna. One arrow shoot to Diyas simultaneously. Is it good? This is good Dhamma Gatika, especially Sunyata Pati Sanyukta Dhamma. This is especially Dhamma Gatika, must be Ispa and Abhidhamma. The Dhamma Gatika, who is Ispa and Abhidhamma, can teach Dhamma systematically in a clearer and clearer way for understanding of Dhamma systematically. So because of this reason, while trying Dhamma talk, Venerable Mahamogri Buddha Desa Thera also contemplating these formations as Anicca, Dukkha, Anatta systematically. While listening to Dhamma talk, late devotee Dayaka also contemplating these formations as Anicca, Dukkha, Anatta systematically. At the end of discourse, at the end means up to realization of Nibbana stage, they try Dhamma talk. At the day, both Dhamma Gatika and listener begin Sotapannas. If they begin Sotapanna, if they realize Nibbana, is it good or bad? This is highest merit, highest Dhamma Dana. Previously you told me you want to do this. So please try to begin highest Dhamma Gatika, to distribute Dhamma throughout whole Indonesia. Is it good? If they begin Sotapanna, they already escape from woeful states. This is the best result. Because of the Dhamma Gatika, because of Dhamma talk. They are but Venerable Mahamogri Buddha Desa already begin arahat. Sotapanni Magga is the decisive supporting cause for the attainment of Haya and Haya Magga. When he had already begun Sotapanna, he did not satisfy with Sotapanni Magga only. He continued to practice his vipassana, and then systematically he began Sakadagami, then he began Anagami, then he began Arahat. When he began Arahat, all attachment, craving disappear. His Arahant path already destroyed the raga, tanha, completely without remainder. Then at that time, all suffering is finished. After final parinibbana, no new existence, no future exists. All five aggregates cease completely without remainder. This is because of dhamma dana. So please try to distribute these dhammas throughout Indonesia for the attainment of nibbana, for realization of nibbana. Apa yang dimaksudkan dengan dhammadana merupakan dhammadana melebihi semua jenis dana. Ada sebuah kisah tentang Mahamoggaliputta Tissa Mahathera. Beliau adalah pemimpin pada saat konsili ketiga, pada saat Sanggayana yang ketiga. Ketika konsili ketiga ini dilangsungkan, beliau sudah mencapai tingkat arahat. Tetapi sebelumnya, ketika belum mencapai tingkatan arahat, ketika masih dalam tingkatan putujana, ketika masih dalam tingkatan awam, beliau berlatih samatha vipassana dengan rajin, sehingga beliau mencapai tingkat sangkharupeka nyana, tingkatan di mana batin beliau tetap seimbang terhadap menghadapi berbagai sangkara, menghadapi berbagai fenomena yang keberadaannya bersyarat. Suatu hari Mahathera ini, yaitu Mahamoggaliputta Tissa Thera, beliau pergi pindah patah ke suatu kampung. Di kampung tersebut berdian seorang umat awam, seorang umat perumah tangga yang juga sedang berlatih samatha vipassana, tetapi umat tersebut, umat perumah tangga tersebut, belum mencapai tingkatan arya, belum mencapai tingkat kesucian. Beliau masih berlatih vipassana. Nah, tetapi umat tersebut rupanya dia ingin mendengarkan dhammadesana yang berhubungan dengan sunyata, atau secara harfiah berarti kekosongan. Apa yang dimaksudkan dengan sunyata ini atau kekosongan? Yaitu bahwa segala sangkara, segala nama rupa, segala fenomena batin dan jasmani, segala bentuk-bentuk yang keberadaannya bersyarat, itu semuanya kosong dari sukha atau bahagia, kosong dari nicca, kosong dari permanen, kekekalan, kemudian juga kosong dari atta. Jadi yang dimasukkan dengan kosong dari sukha, kosong dari kekekalan, kosong dari atta, itulah yang disebut sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Jadi dia ingin mendengarkan khotbah tentang sunyata ini. Dia ingin mendengarkan khotbah tentang kekosongan ini. Jadi suatu hari Mahamoggaliputta Tissa Thera, beliau melakukan pindah patah ke kampung yang didiami oleh umat perumah tangga tersebut. Dan waktu melewati rumah umat tersebut, dia melihat Sang Mahathera lantas mengundang Thera tersebut ke rumahnya untuk menerima dana makanan. Setelah memberikan pelayanan, memberikan makanan yang enak-enak terhadap Mahathera tersebut, beliau menyatakan ingin mendengarkan khotbah yang berhubungan dengan Sunyata. Sunyata. Lantas Mahamoga Liputa Tisa Mahathera lantas membabarkan dhamma yang berhubungan dengan latihan meditasi samatha dan vipassana, juga menjelaskan berbagai fenomena mental dan materi, juga prosesnya, juga aspek anicca, dukkha dan anattanya. Nah, waktu selesai memberi khotbah ini, maka sang pendengar, yaitu umat perumah tangga tersebut, mencapai tingkat sotapanna, tingkat kesucian sotapanna. Sedangkan dhammakathikanya atau pembabar dhammanya, yaitu Mahamoggaliputta Tissa Thera, itu juga selesai memberikan khotbah, juga mencapai tingkat kesucian sotapanna. Jadi kalau kalian bisa lihat bahwa sekali panah langsung dapat dua hasil, ya. Ya mungkin sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, bagi seorang pembabar dhamma, pengkhotbah dhamma, apabila dia menguasai abhidhamma, maka dia akan mampu untuk membabarkan dhamma dengan cara yang lebih jelas. Jadi untuk memahami dhamma secara sistematis, maka apabila seorang pembabar dhamma dia mampu membabarkan dengan pemahaman terhadap abhidhamma, maka mereka yang mendengarkan akan mampu memahami dhamma dengan lebih jelas. Kemudian ketika sang memberikan khotbah tentang sang pembabar dhamma dia juga merenungkan, yaitu Mahamoggaliputta Tissa Mahathera ini, dia juga merenungkan tentang sifat anicca, dukkha dan anatta dari berbagai sangkara, dari berbagai fenomena yang keberadaannya bersyarat. Sang pendengar, yaitu umat perumah tangga tersebut, juga merenungkan sifat anicca, dukkha dan anatta dari berbagai sangkara secara sistematis pula. Oleh karena itu, keduanya bisa mencapai tingkat sotapanna. Jadi apabila seseorang bisa mewujudkan nibbana, itu sesungguhnya merupakan jasa kebajikan yang paling besar. Apakah kalian tadi mengatakan ingin mendapatkan jasa-jasa kebajikan yang paling besar? Oleh karena itu, kalian seyogianya menjadi seorang dhammakathika yang baik, yang bisa membabarkan dhamma ke seluruh Indonesia. Apabila seseorang sudah mencapai tingkat kesucian, maka dia berarti pula dia juga sudah terbebas dari kelahiran di alam yang rendah, dan itu merupakan suatu pencapaian yang terbaik. Mahamoggaliputta Tissa Thera, dia akhirnya mencapai tingkat arahat. Tetapi pencapaian tingkat sotapanna yang dicapai sebelumnya pada saat membabarkan dhamma tentang kekosongan tersebut, pencapaian sotapanna ini merupakan suatu pencapaian yang sangat penting, karena ini menentukan pencapaian arahat selanjutnya. Jadi apabila seseorang sudah mencapai tingkat sotapanna dan dia berlatih secara berkesinambungan dengan terus-menerus secara sistematis, maka dia akan mencapai tingkat selanjutnya, yaitu tingkat Sakadagami. Kemudian kalau dia berlatih lagi terus secara sistematis, maka dia akan mencapai tingkat Anagami. Kalau dia berlatih terus lagi secara sistematis, maka dia akan mencapai tingkat tertinggi, yaitu Arahat. Pada saat seseorang sudah mencapai tingkat Arahat, maka semua kemelekatan akan hilang. Raga, nafsu atau tanha atau nafsu keinginan itu pun lenyap. Jadi semua penderitaan akan berakhir. Tiada lagi kelahiran di masa yang akan datang. Pancakandanya atau lima gugus kemelekatannya pun akan berakhir tanpa sisa. Ini semua karena adanya Dhamma Dana. Oleh karena itu, kalian seyogianya berusaha untuk menyebarkan Dhamma ke seluruh Indonesia, sehingga banyak yang bisa mencapai Nibbana. Do you remember that? One arrow attacks two deer simultaneously. Do you remember? Please remember this point. So let us sharing tonight. Kalian ingat? Jadi satu panah langsung dapat dua kijang. Ya. Nah, sekarang mari kita melakukan pelimpahan jasa. Idame bonya. Idame bonya. Asawakaya. Asawakaya. Waha hodu. Idame bonya. Naibana sa. Pachyo. Hodu. Idame bonya. Sabha sadhana. Pajema Desave Mesama Onyabhaga Labhandu Sadhu Sadhu Sadhu. Semoga jasa-jasa kebajikan saya ini bisa membawa menuju berakhirnya kotoran batin. Semoga jasa-jasa kebajikan ini bisa menjadi bekal saya untuk mencapai Nibbana. Semoga jasa-jasa kebajikan saya ini juga dibagi bisa dinikmati oleh makhluk hidup yang lain. Semoga mereka bisa hidup bahagia.